بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab an-nahyu 'anit tatayyur, bab larangan tatayyur. Tatayyur seperti disebutkan oleh sebagian ulama, terkhusus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menerangkan, huwa at-tasya'umu li mar'iyyin aw masmu'in aw zamanin aw makanin, keyakinan kesialan, anggapan sial atau keyakinan sial dengan sesuatu atau berdasarkan sesuatu yang dia lihat, mar'i au masmu', atau sesuatu yang didengar, au zaman, atau berdasarkan waktu, au makan, atau berdasarkan tempat. Nah, ini tatayyur, ya, keyakinan adanya suatu kesialan atau kenaasan atau kecelakaan disebabkan sesuatu yang dia lihat. Misalnya orang-orang dulu melihat burung tertentu, burung hantu, bumah, dianggap itu sebagai tanda kesialan. Atau sesuatu yang didengar, yakni ucapan-ucapan tertentu yang dia lihat, yang dia dengar saat dia misalnya hendak pergi ke suatu tempat, mendengar ucapan tertentu, kemudian dia anggap ini sebagai tanda kesialan. Atau zaman, waktu, misalnya hari tertentu. Dulu orang jahiliyah menganggap hari Rebo adalah hari kesialan, sehingga seorang tidak berani melakukan safar di hari Rabu atau kegiatan tertentu di hari Rabu karena dianggap itu adalah hari kesialan. Au makan, atau tempat tertentu, dianggap itu suatu tempat yang diyakini tempat yang menyebabkan kesialan. Rumah tertentu, seperti misalnya zaman sekarang, dengan nomor tertentu, nomor 13, atau rumah yang di pertigaan, dianggap itu rumah tusuk sate. Ini semua adalah bagian daripada tatayur, anggapan-anggapan kesialan dari hal-hal tersebut yang tidak ada dasarnya secara syar'i, tidak ada pula dasarnya secara nalar yang sehat, yang benar. Maka Islam melarang perbuatan tersebut. Dan tatayur ini sudah kebiasaan lama. Ternyata orang-orang zaman dulu, di zaman Fir'aun, di zaman musuh para rasul, mereka juga bertatayur, bahkan lebih buruk dari yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena mereka menganggap kesialan mereka disebabkan para rasul tersebut. Ya. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Mereka mengatakan kami bertatayur, beranggapan kesialan itu disebabkan karena kamu dan pengikutmu. Nah, ini suatu hal yang sangat buruk. Bagaimana anggapan sial mereka disandarkan kepada para nabi dan para rasul, yang para nabi dan para rasul justru datang membawa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran yang benar yang dengannya akan muncul keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tradisi jahiliyah yang sudah begitu lama dan sampai saat ini masih ada, bahkan masih banyak. Begitu pula masing-masing tempat bisa berbeda dengan tempat yang lain. Tatayurnya orang Arab berbeda dengan tatayurnya orang Indonesia. Di Indonesia pun dari satu daerah ke daerah yang lain mungkin berbeda tatayurnya. Kalau di sana misalnya bertatayur dengan hari Rabu atau bulan Syawal, di sini mungkin tatayur dengan bulan Syura. Nah, di tempat lain mungkin tatayurnya dengan bulan yang lain lagi. Nah, semua ini masuk dalam hukum tatayur yang dilarang oleh Islam. Islam sangat anti dengan perbuatan tersebut. Dan kemarin pada pertemuan yang sebelumnya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna minna qauman yatatayyarun, dan sungguh di antara kami ada orang-orang yang melakukan tatayur. Maka apa kata Rasulullah sallam, fala yasuddannak, jangan sampai tatayur itu menghambat kamu dari aktivitas. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dan Islam datang dengan pengganti daripada tatayur. Pengganti dalam arti kalau dulu orang jahiliyah punya tradisi seperti itu, kemudian ditolak oleh Islam, Islam membawa ajaran yang jauh-jauh lebih baik terkait dengan hal memilih yang baik, yang buruk dipasrahkan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara istikharah. Dengan cara istikharah. Bukan bergantung kepada waktu, bergantung kepada tempat, bergantung kepada burung, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan nasib seseorang. Tapi Islam mengaitkan nasib mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, setelah mohon kepadanya, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam Islam, ketika hendak melakukan sesuatu, ingin petunjuk, tidak dengan cara tatayur, menghitung waktu, mencari tanggal, mencari hari yang baik dan lain-lain, tidak. Tapi Islam menganjurkan untuk melakukan istikharah, salat 2 rakaat, berdoa, minta kepada Allah, pasrahkan kepada Allah agar Allah SWT memberikan taufik kepada apa yang mau kita lakukan. Kalau itu suatu hal yang baik di waktu dekat ataupun di waktu yang akan datang, kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan urusan itu kepada kita dan menakdirkannya untuk kita. Tapi kalau ternyata itu hal yang buruk bagi kita di saat yang dekat atau di saat yang akan datang, kita pun mohon kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakal kepadanya untuk dijauhkan dari perbuatan tersebut, untuk dialihkan kepada sesuatu yang lain yang lebih baik. Nah, sehingga seorang muslim harus menjauhi at-tatayyur dan kembali kepada ajaran yang benar, yaitu dengan istikharah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita beberapa hadis tentang larangan tatayur. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun tayyibatun muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata. Tidak ada adwa, penyakit menular. Wa la tiyarata, tidak ada tatayyur. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun tayyibatun muttafaqun alaih. La adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata, tidak ada anggapan sial dengan burung atau yang lain. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan yang menakjubkan aku adalah al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Mereka mengatakan, al-fa'lu itu apa? Qal, beliau menjawab, kalimatun tayyibatun, suatu kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fi din rahimakumullah, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la adwa wa la tiyarah. La adwa, tidak ada penyakit menular. Yang dimaksud adalah penyakit menular yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, bahwa keyakinan mereka penyakit itu menular dengan sendirinya. Itulah yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak boleh berkeyakinan bahwa penyakit menular dengan sendirinya. Adapun sekedar penularan penyakit dari satu orang merembet ke yang lain, merembet lagi ke yang lain, itu suatu hal yang mahsus, suatu hal yang dapat dirasakan dan diketahui dengan jelas. Namun Islam meyakini bahwa itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perbedaan antara keyakinan jahiliyah dengan keyakinan Islam. Keyakinan jahiliyah meyakini bahwa penyakit menular dengan sendirinya. Adapun dalam Islam, penyakit menular itu tetap dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud oleh Nabi, la adwa, tidak ada penyakit menular, yakni seperti yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga dengan ini seolah Nabi SAW ingin menuntun kepada iman yang benar agar kita senantiasa meyakini takdir Allah subhanahu wa ta'ala, adanya penularan tetap dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak menakdirkan, maka penularan itu pun tidak bakal terjadi. Kemudian beliau mengatakan, wala tiyarata, tidak ada tatayyur. Yakni Nabi juga menolak keyakinan jahiliyah, yaitu tatayyur, anggapan-anggapan sial atau keyakinan-keyakinan kesialan, disebabkan burung, disebabkan tempat, waktu, dan lain-lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wa yu'jibuni al-fa'lu, yang menakjubkan aku justru yang disebut dengan al-fa'lu. Para sahabat pun bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, kalimah thayyibah, suatu kalimat yang baik. Apa yang dimaksud? Yaitu kata-kata yang bagus, pertama tentu tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, kata-kata yang menimbulkan semangat, kata-kata yang membuat orang optimis. Misalnya apa? Ketika ada orang sakit, kita menyebutkan kata-kata yang membuat dia optimis, membuat dia semangat. Misalnya kita katakan sehat insyaallah. Nah, ini membuat dia semakin semangat, optimis, harapan besar. Itu namanya al-fa'lu. Kalau dulu di masyarakat Arab, bahkan sampai sekarang, ketika mendatangi orang sakit, dia mengatakan ya salim atau sahih. Artinya apa? Artinya selamat, artinya sehat. Ya, ya salim. Atau salim. Atau yang semakna dengan itu, yang artinya adalah selamat atau sehat tadi. Sehingga kata-kata itu, walaupun orangnya sakit, tapi disebut dengan sebutan itu dalam rangka menunjukkan optimisme, supaya dia semangat, supaya dia besar harapan untuk sembuh. Nah, ini namanya al-fa'lu. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan al-fa'lu ketika perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara muslimin dengan musyrikin yang cukup alot di awalnya ketika muslimin ingin berperang, ketika muslimin ingin berumrah, tapi dicegat sehingga seolah-olah ingin berperang, mereka sudah rela dan siap untuk apapun yang terjadi kalau mesti perang. Akhirnya terjadi perjanjian, datanglah utusan musyrikin, namanya siapa? Suhail. Namanya Suhail bin Amr. Ya. Apa arti Suhail? Mudah, sahl, mudah. Suhail artinya kemudahan, sama, itu bentuk taswir. Dalam bahasa Arab istilahnya taswir. Suhail artinya mudah. Maka Nabi SAW bertafa'ul dengan nama itu. Ya, beliau mengatakan, ma'ara illa qad sahula amrukum, saya tidak melihat kecuali urusan ini akan mudah. Ya, dia berharap, beroptimis utusannya adalah Suhail. Nama itu berarti baik, mudah-mudahan ada kebaikan. Nah, bukan Nabi meramal, Bukan Nabi SAW bertumpu pada Suhail, tapi hanya muncul pada diri beliau optimis. Optimis akan mudah urusannya. Nah, ini namanya tafaul. Ini perkara yang bagus, perkara yang baik. Tafaul juga pernah dilakukan Rasulullah SAW pada peristiwa istisqa. Ketika Nabi SAW istisqa, minta hujan. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu adalah apa? Membalik rida beliau, pakaian atas itu, kain yang satu lembar di atas pundak beliau, beliau balik. Ya. Sehingga yang di luar menjadi di dalam, yang di dalam menjadi di luar. Apa maknanya itu? Sebetulnya itu hanya tafaul, suatu harapan kondisi berbalik dari paceklik, kemarau panjang menjadi berubah dengan turunnya hujan setelah memohon kepada Allah Azza wa Jal. Tawakal tetap kepada Allah, berdoa tetap kepada Allah Azza wa Jal, salat minta kepada Allah, dan sampai melakukan istisqa tersebut. Kemudian beliau membalik kain tersebut, ya. Membalik kain itu tidak ada sangkut pautnya dengan meramal atau apa, tawakal kepada perbuatan itu sama sekali tidak. Itu hanya tafaul, hanya suatu harapan berbaliknya keadaan dari keadaan yang sulit kepada keadaan yang baik dengan istisqa, mohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sama sekali berbeda dengan tatayyur. Kalau tatayyur, seorang menjadikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar sebagai dasar keyakinannya akan terjadi sesuatu. Kalau tafa'ul, keyakinan tetap kepada Allah Azza wa Jal, tawakal tetap kepada Allah Azza wa Jal, tidak kepada sesuatu yang lain. Tatayyur menyebabkan orang itu cemas, menyebabkan orang malas, menyebabkan kegelisahan. Sementara tafa'ul menyebabkan seorang itu optimis, menyebabkan seorang itu berharap besar, menyebabkan orang menjadi giat, tidak malas. Nah, jadi Rasulullah SAW sangat menyukai tafa'ul atau al-fa'lu. Kemudian disebutkan hadis berikutnya, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiara, wa in kana ash-shu'mu fi shay'in fa fi ad-dari wal mar'ati wal farasi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, tidak ada tatayyur, wa in kana syu'mu fi syai', dan bila ada kesialan, fi syai'in, pada sesuatu, fa fid dari wal mar'ati wal farasi, maka itu ada di tempat tinggal, wal mar'ati, dan perempuan atau istri, wal farasi, dan kuda. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga sama dengan sebelumnya dari sisi yang pertama, menolak adwa dan tiarah dengan pengertian yang tadi kita sebutkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bila ada kesialan pada sesuatu, maka itu ada tiga hal: rumah, wanita, dan al-faras, kendaraan atau kuda. Nah, di sini para ulama rahimahumullah kemudian menjelaskan, atau mereka apa, menafsirkan apa maksud Nabi SAW pada hadis ini. Ada beberapa penjelasan ulama tentang pengecualian tiga hal ini. Tampak yang paling kuat dari penjelasan-penjelasan itu adalah yang kemudian dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sebagian kitab beliau. Beliau mengatakan bahwa ini tidak berarti Nabi menyepakati adanya kesialan pada tiga hal ini. Tidak berarti Nabi menyepakati adanya kesialan pada tiga perkara itu. Ya. Rumah, istri, atau kendaraan. Tapi Nabi SAW di sini hanya mengatakan in kana, bila ada. Bila ada. Ini tidak berarti ada. Walaupun mungkin orang memahami mungkin ada, tapi kita telah ingat pada hadis-hadis yang lain bahwa keyakinan tatayyur tertolak sama sekali dalam Islam. Baik dalam hadis ini maupun hadis-hadis yang lain. Sehingga tidak boleh ada anggapan kesialan pada suatu apapun, termasuk rumah, wanita, dan al-faros, kuda. Nabi SAW di sini tidak menetapkan adanya kesialan pada tiga perkara itu. Nabi hanya mengatakan kalau ada, tapi tidak ada. Sehingga jangan ada anggapan kesialannya gara-gara rumahnya. Ya, apa salahnya rumah? Kecuali kalau sesuatu yang nyata, ya, rumah memang tidak beres, rumah di situ banyak misalnya apa kerusakan, urusan dia dengan rumahnya kalau itu hal yang nyata. Begitu pula al-mar'ah, jangan ada anggapan kesialan gara-gara istri. Apa salahnya dia? Kalau dia seorang yang sudah benar, seorang yang sudah sesuai dengan syariat, kenapa dijadikan kambing hitam menjadi penyebab kesialannya? Apa salahnya? Nah, terkecuali juga kalau itu memang wanita buruk yang memang secara nyata melakukan suatu kejahatan terhadap dirinya. Nah, ini bukan bab tatayur kalau seperti itu. Begitu pula al-faras, kuda. Apa salahnya kuda dianggap sebagai sebab kesialan, sementara kuda sudah biasa saja, enggak ada hal yang lain pada kuda tersebut. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi hadis ini tidak menunjukkan adanya kesialan pada tiga perkara itu. Nabi hanya mengatakan bila ada. Dan nyatanya tidak ada kesialan padanya. Dalam arti seperti yang diyakini orang-orang jahiliyah. Di sana ada penafsiran yang lain dari para ulama, namun tampaknya itu yang benar. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru. Dahulu beliau tidak melakukan tatayyur. Tidak pernah beliau bertatayyur. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Bahkan Nabi sangat menentang dengan praktek beliau. Contohnya adalah tatayyur orang-orang jahiliyah dengan waktu. Yaitu bahwa mereka meyakini bulan Syawal adalah bulan sial. Sehingga kalau ada seorang wanita yang menikah di bulan Syawal, dia bakal dibenci oleh suaminya. Ya, menjadi wanita yang tidak barokah, dibenci oleh suaminya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Nah, ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang keras perbuatan jahiliyah, dan beliau buktikan sendiri dengan praktek agar orang melihat nyata bahwa tatayur itu hanya keyakinan yang tidak berdasar. Itu hanya anggapan yang tidak ada kenyataannya. Itu hanya perasaan kalbu yang sudah kadung, khawatir dan takut. Seperti kata Rasulullah, dzalika syai'un yajiduhu fi qalbihi. Itu hanya sesuatu yang mereka dapatkan dalam kalbu mereka saja, sudah kadung khawatir, padahal tidak ada apa-apanya. Nah, maka Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal, dan apa yang terjadi pada rumah tanggaan Rasulullah? Ternyata rumah tangga yang penuh berkah, ya. Kehidupan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha, kehidupan yang sangat harmonis sampai Nabi SAW wafat. Ya, Aisyah menjadi wanita yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعن أروى ابن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari أروى بن عامر رضي الله عنه ia berkata, ذكرت الطيرة عند رسول الله. Disebutkan tatayur di hadapan Rasulullah. فقال, maka beliau mengatakan, أحسنها الفألو. Yang paling baik darinya adalah الفألو. Wala taruddu musliman, dan jangan sampai tatayur itu menghambat seorang muslim. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, apabila seseorang dari kalian melihat sesuatu yang dibenci, falyakul, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yarfa'u sayyi'ati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menolak keburukan-keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Tiada haul, yakni daya upaya untuk mengalihkan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa bika, kecuali dengan pertolonganmu, dengan bantuanmu, ya Allah. Hadithun sahih, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadith ini sahih menurut Nawawi rahimahullah, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadith ini secara sanad diperselisihkan oleh ulama tentang derajatnya. Seperti yang kita lihat, Nawawi mengatakan sanadnya sahih, namun Syekh Al-Albani rahimahullah mengkaji hadis ini, dan kesimpulan beliau hadis ini dhaif, seperti disebutkan dalam dhaif Sunan Abi Dawud dan juga dalam kitab Dhaiful Jami', bahwa hadis ini hadis yang lemah. Yang di situ sebetulnya terkandung makna yang sama dengan hadis-hadis yang lalu, yaitu larangan tatayur, kemudian anjuran atau pujian terhadap al-fa'lu, kemudian ada anjuran untuk jangan sampai seorang muslim terhambat oleh tatayur, dan itu juga terdapat dalam hadis yang lain. Kemudian ada anjuran untuk berdoa, mengucapkan doa ketika melihat sesuatu yang kurang dia sukai, tidak bertatayur tapi membaca doa, menggantungkan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi karena hadis ini secara sanad lemah sehingga kita tidak memakai doa ini sebagai doa yang ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang dicontohkan Rasul, tidak, karena riwayatnya lemah. Walaupun secara makna doa ini benar, ya, seandainya orang berdoa dengannya hanya mengambil dari sisi makna, dalam arti tidak meyakini bahwa Nabi mengajarkannya secara lafaz seperti itu, maka boleh-boleh saja. Tapi di sana ada hadis yang lain yang sahih, yang mungkin bisa kita sebutkan di sini sebagai pengganti hadis ini, yaitu suatu hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raddathu tiyaratu an hajatihi, siapa yang tatayur itu menghambat dari keperluannya. Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi, siapa yang tatayur itu menghambat dari keperluannya. Faqad asyrak, maka sungguh dia telah jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Qalu wa ma kaffaratu dzalik, mereka kemudian bertanya, wa ma kaffaratu dzalik, dan apa kafarahnya. Wa ma kaffaratu dzalik, dan apa kafarahnya. Qal, beliau mengatakan, an yaqula, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, la khaira, tiada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wa la tayra, dan tidak ada, tayra illa tayruka. Di sini ada perbedaan penafsiran ulama, bisa jadi diterjemahkan yakni suatu musibah dan yang semakna dengan itu, ya, suatu musibah atau yang semakna dengan itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa tayr di sini bisa diartikan sebagaimana zahirnya, yaitu burung, sehingga maknanya tiada burung kecuali milikmu. Burung-burung adalah milik Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga burung-burung itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai apa? Tanda keburukan atau diyakini darinya suatu keburukan, karena semuanya adalah berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sampai menjadikan burung itu sebagai sasaran anggapan kejelekannya, keyakinan kejelekannya, berarti secara tidak langsung dia pun mencela Allah Subhanahu wa taala, karena burung itu terbang ke kiri ke kanan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang musyrik bertatayur dengan burung, di antaranya dengan melihat kemana arah terbangnya. Kalau arah terbangnya ke kiri, mereka anggap itu tanda kesialan. Kalau ke kanan, tanda keberuntungan. Ke depan dianggap itu menunjukkan seorang harus jalan. Ke belakang berarti itu menunjukkan enggak usah melakukan perjalanan. Nah, ketika burung itu berjalan ke arah kiri, dianggap itu sebagai suatu kesialan. Apa salahnya burung itu? Burung itu ke kanan atau ke kiri adalah dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tiada burung kecuali milik Allah dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia anggap itu sebagai sebab kesialannya, secara tidak langsung dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengatur burung-burung tersebut. Ya, sehingga di sini sebagian ulama mengartikan tayr yakni sebagaimana umumnya burung. dengan makna seperti yang tadi kita jelaskan. Kalau dengan makna suatu kesialan, artinya suatu musibah dan yang lain, sehingga maknanya bahwa musibah pun semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dikait-kaitkan dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya, ya, waktu, kemudian hewan-hewan tersebut dan lain-lain. Wala ilaha ghairuka, dan tiada ilah yang benar kecuali engkau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, ditakhrij oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah As-Sahihah nomor 1065. Baik, jadi ketika seorang terjangkiti oleh tatayur, segera dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ini, dan tentunya sangat dianjurkan dia mengetahui maknanya agar dia dapat meresapi makna doa itu dan menjadi suatu keyakinan pada dirinya bahwa semua kebaikan dari Allah, ya, suatu musibah yang menimpa juga semuanya enggak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang bergantungnya kepada Allah, seseorang mohon kebaikan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan tatayur. Demikian hadirin fillah rahimakumullah. Apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini semoga bermanfaat.